yang tuli kesombongan dia jaga melihat tanda kebesaran Tuhan dia jaga mendengar peringatan dari Tuhan. Pemikiran kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan.